الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلanjutkan pelajaran kita pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai penulis matannya, dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah sebagai penulis syarahnya atau penjelasannya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas di antara sifat-sifat Ahlul Jahiliyah atau ciri-ciri Ahlul Jahiliyah adalah keberadaan mereka mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, hal ini tertuju kepada orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW ketika mereka meyakini kesahihannya. Ya. Kemudian, di antara mereka juga, di antara Ahlul Jahiliyah, ada yang tidak melakukan atau tidak mengingkari keseluruhannya. Akan tetapi, hanya sebagiannya. Ini disebutkan oleh Al-Mu'allif dalam pembahasan kali ini, yang diberi judul Kufruhum bi ba'di ayatillah. Tindakan mereka kafir, ingkar terhadap sebagian ayat-ayat Allah. Meskipun mereka tidak mengingkari seluruhannya, namun mereka mengkafiri sebagiannya. Mengingkari sebagiannya. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang cocok, yang tepat mereka ambil. Sedangkan yang sisanya, yang berlawanan, yang tidak mereka sukai, mereka ingkari. Berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab dalam masalah ke-49, jahdu ba'dhiha, tindakan mereka mengingkari sebagian dari ayat-ayat, ya, sebagian dari ayat-ayat Al-Quran atau sebagian dari wahyu-wahyu yang diturunkan baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, Ahlul Jahiliyah mutafawituna fit takdzib bi ayatillah. Orang-orang jahiliyah, mereka berbeda-beda tingkatannya dalam tindakan mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak satu tingkatan. Tidak semuanya sama. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Sebab mereka juga berada di atas keyakinan yang berbeda-beda. Dan di atas perselisihan dalam keyakinan mereka. Banyak dari mereka juga tidak memiliki, ya, suatu hal yang benar-benar, keyakinan yang benar-benar, ya, stabil. Tapi terkadang seperti ini, terkadang berganti lagi, goyah kanan, goyah kiri. Ini terjadi pada Ahlul Jahiliyah. Ya. Minhum may yukadzibu bi ayatillahi kulliha. Di antara Ahlul Jahiliyah ada yang mendustakan ayat-ayat Allah seluruhnya. Semua wahyu dia tolak. Semua hal yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dia dustakan. Wala yu'minu bil kitabin min kutubillah, tidaklah beriman dengan suatu kitab dari kitab-kitab Allah. Kama 'alaihi al-musyrikun alladziina la yu'minuuna bil anbiya jumlatan wa tafsilan, sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang musyrik yang tidak beriman dengan para nabi jumlatan wa tafsilan, baik secara keseluruhan ataupun secara perorangannya. Artinya baik secara keseluruhan tidak mengimani, ya, tidak mengimani turunnya wahyu kepada para nabi. Ia tidak mengimani adanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan secara tafsir juga mereka tidak mengimani, artinya secara perorangan juga tidak diimani. tidak mereka imani. Ya. Ketika kita menyebutkan ahlul jahiliyah atau al-musyrikun, tidak harus artinya orang-orang yang ada di masa diturunkannya Nabi SAW. Atau di tempat yang di tempat diutusan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bukan hanya mereka al-musyrikun. Kaum musyrikin adalah suatu hal yang lebih luas. Ya, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dimanapun mereka berada. Oleh karena itu antara mereka ada yang benar-benar tidak beriman dengan para nabi sama sekali. Ya, tidak beriman dengan para nabi sama sekali. Sedangkan yang ada di Mekah saat itu mungkin kebanyakan dari mereka, ya, kalau tentang Nabi Ibrahim mereka imani. Meskipun sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, mereka beriman atau mengaku-ngaku sebagai mendukung agama Ibrahim, tapi mereka menyelisihinya. Ya, mendukung agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka tapi mereka menyelisihinya. Wa min babin aula, maka orang-orang seperti ini yang tidak beriman kepada kitab secara kepada Rasul secara keseluruhan, la yu'minuna bil kutubil munazzalah min indillahi ta'ala. Mereka lebih utama untuk tidak beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau misalnya rasulnya saja tidak mereka imani, apalagi dengan kitab-kitabnya. Ya, karena kitab-kitab, ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada para rasul. Kalau pada rasulnya saja mereka tidak imani, apalagi dengan kitab-kitab, ya, yang diturunkan kepada para rasul tersebut. Ini kelompok yang pertama. Di antara mereka pula, min ahli jahiliyah man yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuru bi ba'dih. Di antara ahli jahiliyah ada yang beriman dengan sebagian kitab. Ada yang beriman dengan sebagian kitab yang diturunkan, ya, yang menurut mereka diturunkan kepada mereka. Wa yakfuru bi ba'din, dan ia mengingkari yang lainnya. Kal Yahud wan Nasara, seperti orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi tidak mengakui kitab selain yang diturunkan kepada mereka. Demikian pula orang-orang Nasrani menganggap, ya, tidak benar kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman pada Injil. Atau Yahudi juga beriman ke Taurat, akan tapi mengingkari hal-hal yang lainnya. Ya, ini juga termasuk orang yang mengingkari sebagian, ya, ini termasuk orang yang mengingkari sebagian ayat dan mengambil sebagiannya, meyakini sebagiannya lain. Demikian pula kalau selain dari mereka yang mengingkari, yang meyakini sebagian nabi, ya, sebagian rasul mereka imani, akan tapi yang lainnya tidak mereka imani. Adapun orang-orang muslimun, maka kita wajib mengimani semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib pula beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita beriman tentang bahwasanya kitab Al-Qur'an, ya, diturunkan sebagai penghapus kitab-kitab sebelumnya, ya, sebagai penghapus kitab-kitab sebelumnya. Sebelumnya. Artinya, apa-apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya, ya, ditimbang dengan Al-Quran, apakah ia sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Apakah ia sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Ya, dan tidak sebaliknya, Al-Quran timbang dengan kitab sebelumnya, tidak demikian. Wa man amana bi ba'dil kitab wa kafara bi ba'dihi fa innahu mislu man kazzaba bihi kullih. Dan siapa yang beriman dengan sebagian kitab, sebagian wahyu, dan ia ingkar dengan yang lainnya, fa innahu mislu man kazzaba bihi kullih, maka ia seperti orang yang, ya, mendustakan keseluruhannya. Tidak berguna, ya, tidak berguna tindakan beriman kepada sebagian kitab saja, tidak berguna. Bahkan ia sama saja dengan tidak beriman sama sekali. Allah Ta'ala firman, afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa tazkuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab lalu mengingkari yang lainnya, mengkufuri yang lainnya, tidak mengakui yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidaklah ada balasan siapa yang melakukan itu kecuali di antara kalian, kecuali ya kesempitan dalam kehidupan dunia. Al-ayah sampai akhir ayat. Demikian pula orang yang beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari yang lainnya, ya, mengingkari yang lainnya, maka ia sama saja mengingkari seluruh rasul. Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Nuh, ya, dan menyebutkan tentang mereka kan dapat kaum Nuh hanya mursalin. Kaum Nuh telah mengingkari dan mendustakan para rasul. Para rasul dengan bentuk jamak. Padahal Nuh alaihissalatu wassalam adalah rasul pertama. Adalah rasul pertama. Ya. Bagaimana bisa Allah menyebutkan bahwasanya mereka mengingkari para rasul padahal mereka hanya mengingkari Nuh? Karena siapa yang mengingkari satu orang rasul saja, ia sama saja mengingkari seluruh para rasul. Oleh karena itu, tidak cukup bagi seorang muslim untuk beriman tentang Nabi Muhammad SAW, akan tapi ia juga harus beriman tentang seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada tindakan mereka atau beriman kepada diutusnya mereka secara umum dan beriman kepada nama-nama yang disebutkan secara khusus. Yang disebutkan ya secara khusus. Wahum la yu'minuna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum. Maka mereka tidaklah beriman kecuali hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ma khalafa ahwa'ahum kazzabu bihi. Dan apa-apa yang berbeda, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka dustakan. Mereka dustakan. Fala yanfa'uhumul iman bi ba'dil kitab idza kafaru bil ba'dil akhar. Maka tidak ada faedahnya beriman kepada sebagian wahyu, sebagian dari kitab, jikalau mereka mengingkari sebagian yang lainnya, walau ayah, walaupun satu ayat. Walau bi kalimatin minal Qur'an, walaupun satu kata dari Al-Qur'an, la yanfa'uhum dzalik, tidak berfaedah bagi mereka imannya kepada hal yang lainnya. Karena apa? Karena harus beriman kepada keseluruhannya. Tindakan mendustakan sebagiannya ya sama saja dengan mendustakan yang lainnya. Demikian pula dalam menyikapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula dalam menyikapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tindakan sebagian orang mengambil sebagian dari sunnah, mengambil sebagian dari hadis dan meninggalkan sebagian yang lainnya meski ia tahu itu sahih. Ya. Ia ambil yang mana yang sesuai dengan pendapat yang akan ia dukung. Lalu hadis-hadis yang lain yang tidak sesuai ia campakkan. Meskipun ia tahu itu hadis sahih dan diamalkan. Ini adalah tindakan seakan-akan ia mendustakan banyak hadis. Ya. Jika ia mengambil sebuah hadis yang ia anggap sebagai sesuai dengan pendapatnya, maka ia harus mengambil hadis yang lainnya. Adapun mengambil mana yang sesuai dengan hawa nafsunya dan meninggalkan yang tidak sesuai, maka seakan-akan ia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai seleksi bagi hadis tersebut. Ya, seakan-akan ia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ya alat menyeleksi hadis tersebut. Kalau sesuai, ambil. Kalau tidak sesuai, buang. Ya. seakan-akan ia menempatkan dirinya lebih tinggi daripada hadis-hadis tersebut, sehingga ia bisa menyeleksinya sesuai hawa nafsunya. Faminhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan innal qur'ana makhluk, sungguhnya Al-Qur'an itu makhluk baik lafaz maupun maknanya. Wa inna alfazahu makhluqah duna ma'nahu, ada juga yang mengatakan bahwasanya lafaznya makhluk tidak dengan maknanya. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tetapi lafaznya tidak. Ya, kal Asy'ariyah, seperti ini diyakini oleh sebagian Asy'ariyah. Sebagian kaum Asy'ariyah. Wa hadza takdzibun bil Qur'an, maka ini adalah tindakan mendustakan Al-Qur'an. Man qala Al-Qur'an makhluk lafzuhu wa ma'nahu au kama yaqulu kama taqulu Jahmiyah au qala inna lafzahu makhluq amma ma'nahu Allah fa hadza aidan kufrun. Maka siapa yang berkata Al-Qur'an makhluk baik lafaz maupun maknanya, sebagaimana ini adalah pendapat Jahmiyah, atau mereka yang berkata sungguhnya lafaznya makhluk akan tapi maknanya dari Allah, maka ini juga sebuah perbuatan kekufuran. Perhatikan ya, kita sebutkan di sini perbuatan kekufuran, bukan selalu mereka yang meyakininya kafir. Ya, tidak bisa kita katakan bahwasanya kamu meyakinkan kamu kafir, tidak seperti itu. Tidak seperti itu, akan tapi perbuatannya adalah perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kufuran. Perhatikan kata al-mu'alif berikutnya, illa ayyakuna sahibuhu muqallidan au muta'awwilan, kecuali fayakunu dhalalan, kecuali jikalau orang yang meyakininya muqallidan, bertaklid ya, ia meyakini bahwasanya ya, ia mengikuti para ulama dan ulamanya mengajarkan hal demikian. Ia hanya mengikuti para gurunya yang ia anggap orang-orang mengetahui dan gurunya mengatakan demikian. Ya. Atau muta'awwilat, atau ia mempunyai takwil atasnya. Ya. Ia memiliki takwil yang salah tentangnya. Ya, memiliki pemahaman yang salah tentangnya. Ya. Bukan sekedar berdasarkan hawa nafsu, akan tapi karena takwil yang salah tentangnya, bukan karena menolak dalil, akan tapi ia mentakwil dalil. Ya, fayakunu dhalalan, maka jikalau orangnya dalam kedua keadaan ini tidaklah kufuran, bukanlah sebuah kufuran, akan tapi hanya sebuah kesesatan. Ya, perhatikan baik-baik ini, jangan ya serta-merta kita mengatakan ada perbuatan ini perbuatan kufuran lalu kita menyebutkan orang-orang lain kafir. Tidak demikian. Ya, perlu dilihat kepada setiap orang. Tidak setiap perbuatan yang kufur artinya setiap pelakunya kafir. Tidak demikian. Ya, al-hukmu al-fi'li ya, ghairu al-hukmu al-fa'il. Tidak setiap hukum atas sebuah perbuatan hukum yang sama atas pelakunya. Ya, tidak setiap hukum atas perbuatan perbuatannya kufur, akan tapi apakah siap melakukan kafir? Tidak. Jadi lihat dulu, apakah ia musta'awil atau muqallid, ya, ia memiliki takwil atau taklid. Ya, kebanyakan orang-orang ya terjatuh pada kesalahan-kesalahan dalam masalah ini Al-Quran makhluk, ya, biasanya antara dua ini, antara seorang yang musta'awil atau muqallid. Banyak di antara mereka yang demikian, maka hati-hati, ya. Dan juga Allah wa'alam hal seperti ini, ya. Apakah ya Asy'ariyah sekarang, apakah mereka meyakini keseluruhannya? Apakah keseluruhan dari mereka meyakini Al-Qur'an makhluk? Allahu a'lam, sepertinya tidak seluruhnya, meskipun ya ini adalah bagian dari akidah mereka, kan, tapi tidak seluruhnya ya meyakini hal yang sama ya. Oleh karena itu tidak pula bisa diitlakkan kepada seluruh mereka yang ya memiliki pemahaman Asy'ariyah bahwasanya mereka kufur karena mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak demikian. Dilihat apakah benar-benar ia mengatakan Al-Quran makhluk atau tidak. Ya. Apakah ia mengatakan Al-Quran makhluk atau tidak. Meskipun dalam kitab-kitab akidah disebutkan bahwasanya ini termasuk dari akidah Asy'ariyah. Ya. Akidah yang datang dari Asy'ariyah. Tapi tidak setiap orang yang termasuk Asy'ariyah meyakini hal ini. Ya. Tidak setiap orang yang Asy'ariyah meyakini hal ini. Maka ditanya kepada dia apakah, atau maka dilihat dulu sebelum menghukumi dia. Apakah ia meyakini hal ini atau tidak? Kemudian kalau pun meyakini, perhatikan kembali ke masalah apakah ia muqallidan atau musa'awilan. Ya, intinya dalam hal ini qadiyah takfir, masalah mengkafirkan adalah masalah yang berat. Jangan ya, tidak pantas bagi orang yang masih ya masih belajar, masih kayak kita masih thalibul ilm atau bahkan ya baru mulai-mulai belajar sudah mengkafirkan si fulan kafir. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Masalah mengkafirkan adalah masalah yang sangat berat. Perlu dilihat pertama kepada perbuatannya. Apakah perbuatannya benar-benar mengkafirkan atau tidak? Ya. Dilihat kepada perbuatannya. Apakah perbuatannya mengkafirkan atau tidak? Dalam hal ini bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat, terkadang ada masalah yang ittifaq ulama. Ulama bersepakat siapa yang melakukannya kafir. Ada hal-hal yang ulama sering berselisih pendapat, apakah pelakunya kafir atau tidak. Ini perlu dilihat ke sini. Kemudian perlu dilihat pula kepada pelakunya, apakah pelakunya ya terkumpul padanya syarat-syarat, ya syarat-syarat terjatuh kepadanya vonis kafir, ya kemudian ataukah tidak, dan apakah terkumpul padanya ataukah ada padanya hal-hal yang menghalangi dari pengkafirnya atau tidak, ya. Dan tentunya yang bisa melakukan hal ini, bisa menyimpulkan hal ini orang-orang alim ulama. Seorang para ulama, orang-orang yang mumpuni dalam ilmunya. Ya, bukan orang-orang seperti kita yang baru belajar, bukan orang-orang seperti kita yang baru belajar ya lalu baca sedikit dari kitab perbuatan kufur. Oke, si fulan kafir karena melakukan hal ini. Tidak demikian, ya. Apalagi ya hal ini bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan keributan, permusuhan, ya. Maka dalam hal ini perbuatan seperti ini takfir, ya. Apalagi mengkafirkan per individu, ya, perlu merujuk kepada orang yang berhak melakukannya, bukan orang-orang seperti kita, ya. Ya, menghukumi setiap orang dengan menghukumi perorangan dengan seperti tidak, ya. Tidak posisi kita untuk melakukannya. Bukan pula hak kita untuk melakukannya. Dan bahkan orang seperti kita, jika melakukannya bisa jadi jatuh pada kesalahan. Menjatuhkan vonis kafir kepada seorang yang ya terhadap dalam perbuatan tidak mengkafirkan. Atau bisa juga menjatuhkan vonis kafir kepada orang yang terdapat alasan-alasan yang menghalangi dari takfir. Atau menjatuhkan vonis kafir kepada orang-orang yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat. Ya, tidak terkumpul padanya syarat-syarat untuk dikafirkan. Ini terjadi kepada orang-orang kalau orang-orang seperti kita bicara masalah ini. Oleh karena itu, ya, para ulama telah menyebutkan bahwasanya bukan medannya orang-orang para thalibul ilm untuk berbicara dalam hal ini. Ya. Untuk berbicara dalam hal ini yaitu takfir muayyan, mengkafirkan per individu, ya. Mengkafirkan per individu bukan porsinya orang-orang seperti kita. Serahkan kepada mereka yang berwenang dalam hal ini, ya. Dan jika orang seperti mereka diam, maka tentunya kita harus lebih diam, ya. Mereka yang berhak bicara aja diam, maka apalagi kita, ya. Apalagi kita, ya. Ini adalah masalah yang ya sangat sering terjadi sekarang. Tindakan seorang terlalu lancang menjatuhkan vonis kafir kepada orang-orang, ya. Dan ini adalah perbuatan yang sangat-sangat berbahaya, ya. Sangat-sangat berbahaya, ya. Tindakan seperti ini lancang dalam menjatuhkan vonis kafir kepada seorang adalah suatu hal yang sangat-sangat berbahaya, ya. Menyebabkan fitnah, menyebabkan permusuhan, menyebabkan kebencian, dan bisa jadi jatuh kepada sampai ke, ya, perpecahan dan hal-hal lainnya, keburukan-keburukan yang sangat banyak di belakangnya, ya. Dan apa yang terjadi, ya, banyak menimpa umat Islam dari perpecahan, salah satu alasannya adalah hal seperti ini, serampangannya orang dalam menjatuhkan vonis dalam keadaan ia bukanlah orang yang berhak melakukannya. Lianna Al-Qur'an kalamullah jalla wa ala, karena Al-Qur'an adalah firman Allah Jalla wa'ala, lafzahu wa ma'nah, baik lafadznya maupun maknanya. hurufahu wa ma'anih, baik hurufnya maupun makna-maknanya, ya, keseluruhannya adalah kalamullah ta'ala. Wa kulluhu kalamullah subhanahu wa ta'ala, keseluruhannya adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, laisa kalamullahi al-huruf duna al-ma'ani, ya. Kalamullah bukan hanya huruf tanpa makna, ya. Demikian pula bukan sebaliknya, wal ma'ani duna huruf, hanya makna bukan hurufnya. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, juhuluhum inzalul inzal al-kutubi ala rusul. Tindakan mereka mengingkari diturunkannya kitab-kitab kepada para rasul, kepada para rasul. Al-masalatul khamsun, masalah yang ke-50, qawluhum ma anzalallahu ala basharin min syai'. Tidaklah Allah menurunkan kepada manusia apapun. Asy-syart bijana yusalla fauzan qalat al-yahud ma anzalallahu ala basharin min syai' wa ba'nahu inkar risalat kulliha. Yaitu mereka mengingkari risalah sepenuhnya. Wa inkarul wahyi kullih, juga mengingkari seluruh wahyu. Ya, walladhi hamalahum ala ma qaluhu al-hasadu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh sebagian orang Yahudi ini, ya, adalah dikarenakan hasadnya mereka kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa tidak pantas wahyu turun kepada bangsa Arab, ya, hanya turun kepada Bani Israil saja. Oleh karena itu tatkala turun wahyu kepada bangsa Arab, mereka mengatakan hal ini, Allah tidak pernah menurunkan suatu apapun. Faradallahu ta'ala alaihim biqaulihi, maka Allah ta'ala membantah mereka dengan perkataannya, qul man anzalal kitab alladhi jabihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah, siapa yang telah menurunkan kitab yang datang dengannya Musa alaihissalam nuran wa hudan linnas, sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Alma dumtum taqulun, yakni jikalau kalian mengatakan al-kitabul ladzi ma'a Musa min indillah. Kalian kan mengatakan bahwasanya kitab yang dibawa Musa adalah dari sisi Allah taala. Wa Musa bashar, dan Musa alaihi wasallam juga manusia. Ya, sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia juga manusia dan sama-sama diturunkan kepada mereka al-kitab. Kepada Musa turunkan Taurat dan kepada Nabi Muhammad SAW turunkan Al-Quran. Falimada taqulun, lalu mengapa kalian mengatakan ma'azullah ala basyir min syai'? Allah tidak pernah menurunkan kepada manusia apapun. Fahadha tanakudu minnal yahud la'anahumullah hamalahum alaihi al-hasad. Maka ini adalah tanakud, saling berlawanan dari mereka, di mana mereka mengakui kitab mereka dari sisi Allah Ta'ala, kan, tapi mereka mengatakan Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada manusia. Apa alasan hal ini? Hasad yang ada pada mereka. Hasad yang ada pada mereka tidak ingin bahwasanya wahyu, ya, tidak ingin bahwasanya syariat dibawa selain orang-orang Bani Israel. Ya, tidak ingin dibawa oleh orang-orang, ya, atau tidak ingin munculnya seorang nabi di kalangan Arab, orang Arab. Hatta kallu bir rusul kullihim, hingga mereka mendustakan rasul-rasul seluruhnya, wa bil kitab kulliha, kitab-kitab seluruhnya, min ajli Muhammad wa min ajli Al-Qur'an, min ajli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ajli Al-Qur'an, dalam rangka atau demi mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demi mendustakan Al-Qur'an. Nasallallahu al-afiyah. Fanzur ma yaf'alul hasad bi ahli. Maka lihatlah hasil dari hasad. Bagaimana hasad bisa menggiring pelakunya kepada tindakan sebegitu buruk. Demi memuluskan rasa hasadnya, ia sampai, ya, mendustakan suatu hal yang ia sendiri yakini. Wa misluhu qaul Jahmiyah, dan semisal dengannya perkataan Jahmiyah, innal Qur'an lam yanzil min indillah. Sungguhnya Al-Qur'an tidak turun dari sisi Allah. Wa qawlu man qala inna sunnah laysat wahya min Allah wa innama hiya min ijtihadir rasul. Serta perkataan mereka yang mengatakan sungguhnya sunnah bukanlah wahyu dari Allah, akan tetapi ia hanya ijtihad dari rasul. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa may yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berbicara dengan hawa nafsunya. Artinya apa-apa yang ya apa-apa yang diturunkan, apa-apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ya bukanlah suatu hal yang berasal dari dirinya. Bukanlah suatu hal yang berasal dari dirinya. In huwa illa wahyu yuha. Ia adalah wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan salat demikian bentuknya, zakat demikian bagiannya, bukanlah berdasarkan ijtihad beliau. Akan tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini ya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.